الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, jazakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Adabus Zifaf fi Sunnatul Mutahhar. Kita telah memasuki penjelasan daripada adab-adab dalam az-zifaf atau pernikahan. Di saat pasangan suami istri telah selesai daripada akad nikah. Adab yang pertama, pada pertemuan telah lalu kita telah pelajari, yakni mulaqafatu zaujah 'indal kinafiha. Berlemah lembut terhadap pasangannya. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, waq'ul yad 'ala ra'si zaujah wa du'a laha. Meletakkan tangan di atas kepala istri dan mendoakannya. Ini juga merupakan sunnah yang kalau tidak dipelajari tentunya tidak diketahui. Yang sudah terlanjur, ya tentunya ini menjadi pengetahuan, ilmu yang bisa kepada yang lain. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, masih ada kemungkinan bagi setiap antum untuk menikah yang kedua kali. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW dan merupakan sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tadi pada pelajaran Fadlul Islam, di antara tafsir Islam adalah istislam lillah, pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala bil qalb, dalam hati. Artinya ini adalah satu syarat yang mutlak harus ada, baik laki-laki maupun perempuan, dalam detail-detail syariat. Maka sebagaimana kaum laki-laki dituntut untuk tunduk dan patuh dalam setiap syariat Allah, demikian pula kaum hawa, kaum wanita. Meskipun dalam prakteknya, nah ini terkait dengan perkara yang zahir, sebagaimana tadi telah disebutkan dalam kajian Ba'dal Ashar, itu tentunya beragam kemampuan manusia padanya. Tetapi syarat penerimaan di dalam hati ini harus, tidak bisa tidak. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Baik. Dan syariat yang mulia ini tentunya harus diperhatikan batasan-batasan syar'inya. Jadi tidak gegabah dan tidak takhabbut, membabi buta. Harus dipelajari ilmunya. Banyak sekali ya dari kalangan ikhwah ahlu sunnah, mereka menjalankan satu amalan yang mulia ini tetapi tidak berdasarkan ilmu. Sehingga yang terjadi adalah justru rumah tangga yang semrawut. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bahwasannya yang mesti takut, dalam artian yang lebih takut lagi dalam pelaksanaan ibadah ini, justru kaum pria, karena dia yang dituntut. Dituntut untuk bersikap adil, dituntut untuk memberikan nafkah, dituntut ini dan dituntut itu. Mempelajari ilmu din sebagai kawan. Sehingga di saat seorang lelaki memiliki kekokohan dalam agama, maka seorang wanita yang akan dinikahinya pun akan siap dengan segala apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sakinah mawaddah warahmah. Kita lihat kehidupan para sahabat, kita lihat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak istri beliau, tetapi mereka hidup dalam keadaan berbahagia. Para salaf kita, mereka memiliki istri yang lebih daripada satu, tetapi berbahagia kehidupan mereka. Sehingga ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Baik, sekali lagi di sini, walaupun tidak semua dari kita masih lajang, akan tetapi ilmu ini tetap masih dibutuhkan. Wa'uliyat ala rasi zaujah wa du'alaha. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, wa yanbaghi an yadh'a yadahu ala muqaddimati ra'siha 'inda al-bina' biha. Dan sepantasnya untuk seorang suami meletakkan tangannya, ini yang bagi artinya ini bukan satu kewajiban, sunnah, meletakkan tangannya pada bagian depan kepala istrinya, yakni bagian ubun-ubun, sebagaimana nanti disebutkan dalam hadis. Indal bina biha, di saat mulai hidup serumah dengannya, sudah mulai hidup berumah tangga, satu rumah. Atau sebelum itu masih berada di rumah mertuanya pada malam pertamanya. Artinya hal tersebut dilakukan tidak mesti harus pada hari pertama atau malam pertama perjumpaannya dengan pasangannya. Wa ansami Allah tabaraka wa taala, dan agar menyebut nama Allah tabaraka wa taala. Wa yad'u bil barakah, dan mendoakan barokah. Wa yaqul ma jaa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan sebagaimana yang apa yang tersebut di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Abu Ya'la. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan," apabila salah seorang kalian menikahi seorang wanita, "aw ishtara khadiman," atau membeli hamba sahaya, pembantu, fayakhud binasiyatiha, hendaknya dia memegang ubun-ubunnya. Ini sangat penting sekali bagi pengantin baru, ilmu seperti ini sangat butuh untuk dipraktekkan. Taib. Falyakut binasiatiha, dan dia memegang ubun-ubunnya. Walisamillah azza wa jalla. Kemudian mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah azza wa jalla. Walyadau bil barokah, dan berdoa minta barokah. Allahumma barik li fiha. Walyakul, dan hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabataha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabataha alaih. Ini doa ini dihafalkan ya. Ya. Tulis ya. Pelan-pelan. Masya Allah. Allah ibarat. Ini memang alhamdulillah pas sekali ini, memang momennya itu tepat. Ada ikhwah yang sebentar lagi akan merayakan pernikahan, alhamdulillah. Dan beliau hadir di sini. Allahumma inni as'aluka. Min khairiha. Wa khairi ma jabataha alaih. Ana ulangi. Allahumma inni as'aluka min khairiha. Wa khairi ma jabataha alaih. Wa a'udzu bika min syarriha. Wa syarri ma jabataha alaih. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabataha alaih. Tayyib. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang engkau tentukan padanya, engkau tetapkan sebagai tabiatnya dalam penciptaan dirinya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan apa yang engkau tetapkan padanya. Terlalu cepat? Tapi nanti bisa didengarkan kembali. Ada yang mereka insyaallah. Dan ucapan ini ataupun perbuatan ini ya, meletakkan tangan pada kepala sang istri, ini tidaklah harus dilakukan seketika itu juga, tetapi bisa setelah adanya bincang-bincang ya. Tentunya namanya wanita yang ajnabiyah, kemudian suaminya juga ajnabi, belum pernah bertemu sebelumnya kecuali sebatas khidbah, lamaran dan proses-proses pernikahan yang tentunya kalau dijalankan secara syar'i ya, tidak ada badannya pacaran dan semisalnya, tentu masih sangat canggung antara kedua insan ini, berbeda latar belakang, mungkin juga berbeda kepribadian, karakter. Maka tentunya butuh untuk kemudian ini ta'aruf yang kedua kali setelah ta'aruf yang pertama waktu khidbah, ta'aruf yang lebih dalam lagi, melakukan pendekatan-pendekatan. Seperti kemarin pada hadis yang pertama mulaqabah az-zaujiyah ya, apa berlemah lembut kepada azzaujah, kepada istri, yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga merupakan bentuk pendekatan, ya, apa namanya? Menghilangkan daripada apa istilahnya? Kecanggungan. Mungkin kalau ada perasaan canggung dan sebagainya, ini akan terkepis sedikit demi sedikit. Dan sudah mulai akrab. Maka saat itu mungkin juga bisa disampaikan hadis ini, ya, dibacakan padanya hadis, supaya di saat antum tidak melakukan sesuatu itu tidak kemudian disalahpahami. Mau apa ini tiba-tiba memegang kepala? Tuh, jadi disampaikan dulu pelan-pelan. Ini ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di mana sunnah di dalam awal berumah tangga supaya barokah dan nanti menjadi langgeng dan tercipta tujuan daripada berumah tangga mawaddah warahmah dan sakinah, maka kita jalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah kalau dilihat daripada sini, ya, tentunya kalau kita sebagai orang Indonesia tidak berbahasa Arab mungkin tidak begitu langsung paham. Tapi kalau orang Arab, ya, yang memang bahasa mereka seperti itu, di saat mendengar doa kok kalimatnya demikian, berlindung dari kejelekan saya, bagaimana ini maksudnya? Ya, bisa salah paham. Karena ini para ulama memberikan penjelasan-penjelasan bahwasanya doa ini boleh diucapkan dengan syirik. Al-Muhim dipegang kepalanya dengan pelan, dengan lembut, ya, seperti seorang suami membelai istrinya begitu, kemudian diucapkan kalimat ini, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairima jabartaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarrima jabartaha alaih. Kalau seorang talibatul ilm, ya, istrinya tersebut, tentu tidak ada masalah, karena memang sudah setiap saat, setiap waktu mereka, ya, bergelimang dengan ilmu, bergumul dengan hadis, sehingga bukan suatu hal yang asing perkara seperti ini. Tayyib Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala menyatakan wa fil hadis, dalam footnote ini, wa fil hadis dalilun ala anna Allah khaliqul khair was syarr, dan dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta kebaikan dan kejelekan. Jadi kebaikan dan kejelekan semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilafan liman yaqul minal mu'tazilah wa ghairihim bi anna asy-syarr laisa min khalqihi tabaraka wa taala. Berbeda dengan orang yang menyatakan dari kalangan mu'tazilah dan selain mereka bahwasannya kejelekan itu bukan daripada ciptaan Allah tabaraka wa taala. Walaysa fi qawlillah khaliqan lisyarr ma yunafi kamalahu ta'ala. Hadis ini menjadi pembantah bagi mereka Mu'tazilah. Mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejelekan. Yang Allah ciptakan adalah kebaikan saja. Sedangkan hadis ini menyatakan bahwasannya wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabataha 'alaihi, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan apa yang engkau ciptakan ada padanya, engkau tetapkan ada padanya. Jadi menetapkan dan menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pembahasan ini tentunya dibahas dalam masalah-masalah usuliyah, ilmu-ilmu akidah i'tiqadiyah seperti aqidatus salaf ashabul hadis yang telah kita pelajari, cara usul sunnah, lum'atul i'tiqad. Ini kitab-kitab yang sudah kita pelajari semua alhamdulillah. Di sana dijelaskan tentang i'tiqadat ahli sunnah wal jamaah terkait dengan masalah ini. Khalq af'alul ibad dan yang semisalnya. Kejelekan itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak dinisbatkan kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara kejelekan tersebut, pada perbuatan Allah terdapat hikmah dilihat dari sisi hikmahnya, maka perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kejelekan sama sekali. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan? Kita tanya, siapa yang menciptakan iblis? Siapa yang menciptakan iblis? Allah Subhanahu wa taala. Iblis apakah ada kebaikannya? Asyar mahab, murni jahat jelek. Tidak ada yang mengatakan iblis itu ada kebaikannya. Iblis jelek. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menciptakan? Di balik penciptaan iblis terdapat hikmah yang sangat besar. Imtila. Apa? Imtihan, imtila. Sebagai ujian bagi umat manusia. Keberadaannya dikehendaki oleh Allah, tetapi Allah tidak meridainya. Ini yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada iradah kauniyah, ada qaidah, ada iradah apa? Syar'iyah. Iradah kauniyah yakni segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya dikehendaki oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil sesuatu terjadi ya di dunia ini, di alam semesta ini, di luar daripada kehendak Allah. Mustahil. Semua yang terjadi disebabkan Allah menghendaki. Menghendaki terjadinya, tetapi tidak menghendaki secara syar'i, tidak meridainya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Tidak meridai kekufuran, tidak meridai kesyirikan, tidak meridai kebid'ahan, tidak meridai kemaksiatan. Tetapi itu semua terjadi. Ini yang tidak bisa difahami oleh Al-Mu'tazilah. Sehingga mereka mengatakan, ya tujuannya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka keliru dalam perkara ini. Justru akibatnya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala kalah oleh makhluknya. Kalah oleh makhluknya. Duh, bagaimana kok kalah? Iya. Makhluk menginginkan sesuatu, Allah menginginkan sesuatu, yang menang adalah kehendak makhluk. Makhluk menginginkan kejelekan, Allah menginginkan kebaikan. Luka yang terjadi kejelekan. Berarti Allah kalah. Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala terkalahkan oleh kehendak makhluknya. Tidak mungkin. Allah mengizinkan terjadinya. Makhluk mau berbuat jahat, jelek, Allah izinkan terjadi. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa makhluk ini berbuat. Bisa dipahami? Tidak akan bisa makhluk ini berbuat. Allah mengizinkan terjadinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Sehingga segala sesuatu di alam semesta ini terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kehendak tersebut ada yang diridai oleh Allah, ada yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini justru dari sisi ini kita bisa melihat bahwa apa segala sesuatu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kebaikan ataukah kejelekan, itu merupakan bentuk kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini saya menyatakan walaisa fi kaunillahi khaliqan lisyarr ma yunafika ma'ahu taala, dan tidaklah keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kejelekan menafikan daripada kesempurnaan Allah taala. Bal huwa min kamalihi tabaraka wa taala, bahkan itu justru menunjukkan akan kesempurnaan Allah tabaraka wa taala. Wa tafsilu dzati al-mutawwalah, dan tentunya rincian permasalahan ini tersebut dalam kitab-kitab yang membahas akidah secara panjang lebar. Wa min ahsaniha, dan yang paling bagusnya, kitab Syifaul Alil fil Qada' wal Qadar wa Ta'lil Ibn Al-Qayyim. Yang paling bagus membahas tentang masalah ini adalah kitab Syifaul Alil, penyembuh bagi orang yang sakit. Fil qada wal qadar wa ta'lil, terkait dengan qada dan qadar dan hukum sebab akibat. Fal yuraji'u man syaa, maka qadar untuk kemudian merujuknya siapa yang menghendaki untuk merujuknya. Dan kemudian beliau memberikan satu faedah, yakni Syarbani rahimahullah, hal yusra' hada du'a fi syira'i mithli sayyarah, apakah doa seperti ini juga disyariatkan di saat seseorang membeli, semisal ingin membeli mobil Apakah juga dipegang ubun-ubunnya mobil itu? Ada ubun-ubunnya enggak mobil? Bagian depannya gitu ya, kita pegang, atau bagian mesinnya gitu, bagian ya, yang ada kapnya itu. Kemudian berdoa seperti ini. Beliau menyatakan wa jawabi na'am, iya. Ya, beli mobil, beli motor. Lima yurja min khairiha wa yusa min syarriha. Karena kendaraan-kendaraan itu juga diharapkan kebaikannya dan dikhawatir kejelekannya. Dan lafaz berikutnya daripada hadis, lafaz berikutnya kita bisa membaca pada riwayat yang lain. Sebagian riwayat disebutkan wa idza stara ba'iran. Ba'ir ini adalah binatang tunggangan. Artinya kendaraan. Apabila membeli ba'ir, membeli unta, falyakhudh bi dhirwati sananih. Oh, kalau kendaraan unta ini yang dipegang adalah punuknya. Bukan kepalanya. Kalau kepalanya sulit mau meraih kepala unta itu sulit. Harus pakai tangga. Tinggi dia. Fa'yakul bidir watisanan, pegang bagian punuknya. Wa'yakul mitlah dari, dan ucapkan semisal itu. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaih, wa'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Adapun kalau unta ya tentunya apa namanya, domirnya diganti dengan hu. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma jabat tahu alai, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma jabat tahu alai. Baik. Demikian hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam adab yang kedua ini. Adab yang ketiga, shalatu zaujai ma'an. Sholat dua orang mempelai bersama-sama. Ini perkara yang ketiga. Wa yustahab lahuma an yusalliya rak'atain ma'an, dan disunnahkan, disenangi untuk keduanya melakukan sholat dua rakaat bersama-sama, yakni berjamaah suami istri. Li'annahu manqulun 'an salaf, karena hal tersebut periwayatan dari salaf. Wa fihi atharan, dan padanya terdapat dua atar. Baik, atar yang pertama, al-awwal. An Abi Sa'id maula Abu Sa'id qala, dari Abu Sa'id bekas budak Abu Usaid mengatakan tazawwadtu wa ana mamluk, aku menikah dalam keadaan diriku masih berstatus sebagai budak. Abu Sa'id. Fada'utu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku mengundang sekelompok daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihim Ibnu Mas'ud wa Abu Dzar wa Hudzaifah. Masyaallah, nama-nama ulamanya sahabat, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah. Ibnu Mas'ud ini ma'ruf ulamanya sahabat, tokoh besar di kalangan para sahabat Nabi, agak ma'ruf. Hudzaifah sahib sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal wa uqimatish shalah. Abu Sa'id mengatakan dan telah ditegakkan sholat, dikumandangkan iqamah. Kal pada ada Abu Dzar liyataqaddam, maka Abu Dzar hendak maju ke depan mengimami. Faqal, maka yang lain menyatakan, ini faqal ini, ini para sahabat yang lain. Di situ ada Ibnu Mas'ud, ada Hudzaifah. Mereka mengatakan ilaik, ini mengatakan kepada Abu Sa'id. Mamluk ya, pada saat itu masih budak statusnya, tapi ini berada di rumahnya ya. Dia yang berkuasa di situ karena berada di rumahnya. Maka mereka, para sahabat yang lain mengatakan kau maju ke kepada siapa? Kepada Abu Sa'id. Maka Abu Sa'id mengatakan, wa kadza, apa memang harus demikian? Qalu na'am, iya, kamu maju. Ini padahal tidak, ya. Tetapi karena beliau ini adalah sahibul bait, pemilik rumahnya, maka tentunya beliau yang paling utama, yang paling berhak untuk menjadi imam. As-Sa'dan rahimahullah menyatakan, qultu, aku katakan, yusirun bidzalik, mereka yakni para sahabat mengisyaratkan dengan itu, ila anazza'il la ya'umul majur, bahwasanya orang yang berkunjung tidaklah kemudian dia mengimami orang yang dikunjungi, fi baitihi, di dalam rumahnya, illa an ya'dhanlah, kecuali jika mendapatkan izin darinya, dari sahibul bait. Dia qawli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yu'ammu rajulu fi baitihi wala fi sultani, dan tidak boleh seseorang diimami dalam keadaan dia berada di rumahnya dan di bawah wilayah kuasanya. Dalam arti yang seseorang, walaupun mungkin tamunya itu adalah seorang yang alim, apalagi alim yang tentunya mengetahui tentang apa yang mesti dilakukan, ya, tidak sepantasnya bagi dia untuk maju ke depan merasa dirinya berhak karena paling alim, paling banyak Al-Qur'annya, paling bagus bacaannya dan sebagainya, paling faham agama. Kenapa? Karena dia berada di rumah orang, ada aturan-aturan syariat yang mengatur di saat seseorang berada di rumah saudaranya. Rasulullah SAW menyatakan, jangan kemudian seseorang mengimami saudaranya yang dia berada di rumah saudaranya tersebut, kecuali mendapatkan izin dari si pemilik rumah atau bahkan disuruh. Ini berbeda lagi permasalahannya. Kalau dalam kasus tadi kan kita tidak melihat bahwasannya Abu Sa'id yang menyuruh Abu Dzar. Ini Abu Dzar beliau mau maju ke depan, kemudian para sahabat yang lain mengisyaratkan supaya Abu Sa'id yang maju ke depan karena memang adanya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Baik. Qala fataqaddamtu, kembali kepada hadis yang tadi disebutkan, Abu Sa'id kemudian menyatakan, aku pun lantas maju ke depan. Fataqaddamtu bihim wa ana 'abdun mamluk. Aku maju ke depan mengimami mereka padahal aku ini adalah seorang hamba sahaya yang dikuasai oleh majikanku. Wa 'allamuni, dan mereka mengajari diriku. Faqalu, mereka mengatakan, ini para sahabat, idza dakhala 'alaika ahlu fa shalli rak'atain. Jika istrimu menemui engkau, masuk kepadamu, ini bisa istri yang menemuinya atau pihak suami, ya, mempelai laki-laki yang kemudian masuk ke rumahnya istri, al-muhim yakni pertemuan pertama di situ, fa shalli rak'atain, maka hendaknya sholat dua rakaat. Sehingga pertemuan tersebut ya, dimulai, dibuka lembaran kehidupan berumah tangga dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat dua rakaat. Tsumma salillah min khairi ma dakhala alaik. Kemudian mintalah kepada Allah dari kebaikan apa yang masuk kepadamu, yakni kebaikan istrimu itu. Wa ta'awwadh bihi min syarri, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya, kejelekan yang masuk kepadamu. Jadi yang masuk tadi apa? Ahlak, istri. Tsumma sya'nuka wa sya'nu ahli. Kemudian ya setelah itu terserah apa yang kamu mau lakukan. Sudah diberikan gambaran secara singkat oleh para sahabat apa yang akan dilakukan oleh seseorang di malam pertama temuannya dengan keluarganya, dengan istrinya. Hadis dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan juga dikeluarkan oleh Al-Tirmidzi dan disahkan di sini tentunya oleh Asy-Syaibani rahimahullah. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua, afani. An Syaqiq qala jaa'a rajulun yuqalu lahu Abu Hariz. Dari Syaqiq berkata, datang seseorang yang disebut dia ini sebagai Abu Hariz. Abu Hariz, haknya di fathah. Faqal inni tazawwattu jariyatan syabatan bikran. Sesungguhnya aku baru saja menikah dengan seorang wanita yang masih muda dan masih gadis. Bikron. Wa inni akhafu an tafrogani, dan aku takut, aku khawatir dia nanti akan membenciku. Tafrogani maknanya adalah tubghiduni atau karihani. Tubghiduni atau karihani. Yani membenci ataupun tidak suka kepada dirinya. Faqala Abdullah yani Ibnu Mas'ud, innal ilfa minallah wal fitna minasyaitan. Yuridu an yukarriha ilaikum ma'allahu lakum. Sesungguhnya al-ilf, kerukunan, kedekatan, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-fit dan kebencian itu dari syaitan. Yuridu an yukarriha ilaikum ma'allahu lakum. Syaitan hendak menjadikan pada kalian ketidaksukaan pada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan bagi kalian. Fa idza atatka fa'murha an tusalliya wa ra'aka rak'atain. Apabila dia mendatangimu, maka perintahkan kepada dia untuk salat 2 rakaat di belakangmu. Jadi berjamaah salatnya. Salat 2 rakaat secara berjamaah. Wa zada bi riwayatin ukhra an Ibnu Mas'ud, dan ada tambahan pada riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud, waqul, dan ucapkan, Allahumma barik li fi ahli. Ya Allah, berikanlah barokah untukku pada keluargaku. Wa barik lahum fi, dan jadikan diriku barokah untuk mereka. Allahumma jma' bainana ma jama'ta bi khair. Ya Allah, kumpulkanlah kami dalam kebaikan pada apa yang kau kumpulkan. Wa farriq bainana idza faqadta ila khair, dan pisahkanlah antara kami jika kau memisahkan kami kepada kebaikan. Tayyib, di sini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan terkait dengan melakukan sholat 2 rakaat berjamaah dengan istri, ada 2 afal. yang menunjukkan bahwasanya ini merupakan amalan daripada salaf. Tentunya sangat sangat pantas bagi kita untuk menjaga amalan tersebut. Hanya saja karena tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang sabit dalam permasalahan ini, dalam artian yang marfu, maka tentunya tidak kemudian seseorang bersikap ekstrim dan mengharuskan, mewajibkan amalan-amalan yang semisal ini. Asy-Syaibani rahimahullah memberikan beberapa akal yang lainnya yang menguatkan daripada akal-akal yang telah tersebut tadi dalam footnote yang nomor 3. Disebutkan oleh beliau dalam Al-Awsaf, dari jalan Al-Husay bin Waqif an Atha bin Sa'id an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abdillah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sanad ya, disebutkan di sini bahwa Asy-Syaibani rahimahullah ingin menunjukkan bahwa di sana ada riwayat-riwayat yang marfu. Idza dakhalatil mar'a 'ala zawjiha yaqumu rajul fataqumu min khalfih fa yusalliyan rak'atain. Apabila seorang wanita memasuki atau masuk kepada suaminya, maka sang suami tersebut berdiri mengimami dan sang istri berdiri pula di belakangnya. Kemudian keduanya sholat dua rakaat. Wa yaqul, dan mengucapkan, Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiya. Allahumma rzuqhum minni wa rzuqni minhum. Allahumma jma' bainana wa ma jama'ta fi khair wa farriq bainana idza farraqta fi khair. Kalau ini merupakan ibadah, ada satu faedah yang tersebut dalam apa yang di sampaikan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Bazmul dalam kitab apa kemarin yang kita pelajari, At-Tafsil fi Thalabil Ilm, dalam kitab At-Tafsil fi Thalabil Ilm, bahwasannya apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah-masalah ibadah itu termasuk dalam kriteria sunnah ghair sharihah, sunnah ghair sharihah. Karena para sahabat tidaklah mereka berbicara dengan hawa nafsu. Tentunya apa yang mereka lakukan tersebut ya, terkait dengan sesuatu yang mereka dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah ini tauqifiyah. Ini diantara para ulama yang disebutkan oleh Syekh Bazmul dalam kitab At-Tafsir fi Thalabil Ilm, bahwa ini merupakan sesuatu yang masuk dalam kriteria sunnah, walaupun disebut dengan ghair sharihah, sunnah yang tidak sharih, yang tidak tegas. Apa yang disebutkan di dalam kitab Al-Awsat dengan sanadnya adalah padanya Atha bin Sa'id, di mana Atha bin Sa'id ini karena ikhtalata, yakni hafalannya itu rancu. Sedangkan pada riwayat yang lain disebutkan melalui jalan Hamad bin Zaid secara mauquf, dan riwayat mauquf inilah yang benar. Hamad bin Zaid meriwayatkan dari Atha bin Sa'id juga, akan tetapi Hamad bin Zaid ini adalah murid daripada Atha bin Sa'id sebelum Atha bin Sa'id terjatuh dalam ikhtilaf pada hafalannya ya, sebelum usah hafalannya. Nah, Hamad bin Zaid meriwayatkan dari Atha dalam keadaan riwayat tersebut mauquf. Mauquf ya, ini sampai pada sahabat, tidak sampai makruh. Sehingga riwayat-riwayat yang ada ya menegaskan kepada kita bahwasanya ini merupakan amal dari para sahabat, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada satu lagi dari Ibnu Jurayz. Kita baca. Satu akhbar dari Ibnu Jurayz, qala hudditu anna Salman al-Farisi. Kalimat hudditu ini juga menunjukkan bahwasanya di situ ada yang mubham, tidak jelas siapa yang memberitahukan kepada Ibnu Jurayz. Hudditu, diberitakan kepadaku, anna Salman al-Farisi tazawwaja imra'ah. Bahwasanya Salman al-Farisi menikahi seorang wanita. Falam ada qala'aiha wa qala'a dariha. Maka di saat Salman al-Farisi hendak menemui istrinya, Salman berdiri di depan pintu istrinya tersebut, di depan pintu wanita yang telah dinikahinya tadi. Faida wa bil bait mastur. Tiba-tiba atau ternyata Salman al-Farisi berada di satu rumah yang dikelilingi tirai. Ini mungkin merupakan satu kebiasaan di tempat tersebut, orang yang menikah kemudian rumahnya atau tempat tinggalnya kemudian diselimuti oleh kain melingkar begitu, ataupun apa namanya, menyeluruh kain sesuai dengan keluasan daripada rumah tersebut. Fakal melihat kejadian tersebut, Salman mengetahui, ma'adri amahmumun baitukum am tahawwalatil kiblat fayim am tahawwalatil ka'bah ila kindah. Aku tidak tahu apakah rumah kalian ini sedang demam, diselimuti begitu pakai kain, ataukah Ka'bah sudah berpindah di kindah. Nah, kindah itu tempatnya Salman tersebut ya, nama tempat ini kindah. Apakah Ka'bah sudah berpindah di kindah? Ini karena memang bangunan yang diselimuti itu kan Ka'bah. Ini sekarang ada rumah diselimuti. Aku tidak tahu ini rumah ini sedang pilek apa bagaimana? Ya. Kok diselimuti seperti ini? Apakah Ka'bah sudah berpindah dari sini? Maka Salman, ini ucapan pengingkaran ya, ucapan pengingkaran daripada Salman. Wallah, la aqulu hatta tuhbat astaruhu. Demi Allah, aku tidak akan mau masuk sampai dibuang itu tirai-tirainya, disingkirkan tirai-tirainya. Falamma hataquha dakhala. Maka di saat kemudian dirobek ataupun disingkirkan ya, dibuang tirai-tirai tersebut, baru kemudian Salman memasukinya. Tsumma ida ila ahli, kemudian menuju ke tempat istrinya. Falamma ayadahu ala rasiha. Lantas Salman meletakkan tangannya pada kepala sang istri. Faqal hal anti muti'ati rahimakillah. Ini juga merupakan satu pengalaman tersendiri. Salman al-Farisi pada hari pertama pertemuannya dengan istri, dia mengatakan hal anti muti'ati rahimakillah. Apakah engkau mau mentaatiku wahai istriku? Semoga Allah merahmatimu. Qalat, sang istri mengatakan, qad jalasta majlisa man yuta. Sungguh engkau telah duduk pada kedudukan orang yang wajib ditaati, yakni sebagai suami. Ini ucapan seorang wanita yang salihah ya. Wanita yang apabila ida amartaha apa? Ata'atka. Jika engkau memerintahnya, maka dia akan mentaatimu. Rasulullah SAW menyatakan khairun nisa idza nazarta ilaiha sarotka. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang salihah, yakni wanita yang apabila engkau memandang kepadanya maka engkau akan senang. Memandang kepadanya enggak akan senang. Yani istri yang berusaha untuk membuat hati suaminya senantiasa senang, itulah wanita yang solihah. Suami tidak mesti berada di sampingnya setiap saat, setiap waktu, tetapi di saat sang suami tersebut di rumah berada di sampingnya, maka dia berusaha untuk bagaimana sang suami tersebut tidak pernah merasa jemu di sisinya. Berusaha untuk menyenangkan hati suaminya, di saat melihat ke arahnya senantiasa bahagia. T. Kalau inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, in tazawwadta yawman falyakun awwal ma taqiyani alaihi ala ta'atillah. Apabila engkau menikahi seorang wanita pada suatu hari nanti, maka jadikanlah pertama kali pertemuan engkau dengannya berada di atas ketaatan kepada Allah. Fakumi fakusalli rakaatain, maka berdirilah kita sholat dua rakaat. Jadi hikmah ya di sini dalam asal ini, meskipun asalnya tadi disebutkan kudihtu di sini ya, ada suatu yang mubham atau tetapi ada faedah yang bisa diambil di sini. Ada faedah bahwasanya hikmah disyaratkannya sholat dua rakaat itu supaya awal pertemuan antara dua insan yang berbeda latar belakang tadi di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa sami'tini ad'u fa'amini. Jika engkau mendengar diriku berdoa, maka aminkanlah. Fasolaya rakaatain, pantas keduanya sholat dua rakaat. Wa ammat, dan sang istri mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan. Fabaka indaha, lantas teman pun bermalam di sisinya, di sisi istrinya. Ini yani di rumah istrinya tersebut. Falamma asbaha ja'u ashabu fata'ahu rajulun minal qawm. Maka di saat kemudian subuh pagi harinya, ja'u ashabu, rekan-rekannya Salman mendatanginya, teman-temannya. Fata'ahu rajulun minal qawm, lantas seseorang dari orang-orang yang datang tadi menghampiri Salman. Fa'al kaifa wajata ahlak. Kemudian salah satu laki-laki tadi yang menghampiri Salman mengatakan, bagaimana kau dapati istrimu? Fa'arada anhu, lantas Salman pun berpaling darinya. Sumatani, kemudian orang yang kedua, karena tadi beberapa ya, orang yang kedua juga bertanya, bagaimana istrimu? Sumatani, kemudian yang ketiga juga bertanya seperti itu. Falam al-adhanika sorofawadahu ilal qawm. Maka di saat terus berlangsung seperti itu, Salman kemudian menghadapkan wajahnya kepada orang-orang tersebut. Waqal rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fimal mas'alah amma ghibatil judra wal hujub wa al hujubul astar, atau ini apa ini, wal hujiba astar bihasab imri'in an yas'al amma dhahara in khubira aw lam yukhbar. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Untuk apa pertanyaan-pertanyaan seperti ini pada perkara yang tertutup oleh tembok, terhijabi oleh tirai? Sesuatu yang ditutup oleh tembok, dihijabi oleh tirai, itu tujuannya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Lantas kenapa kau ditanyakan? Jadi pertanyaan yang tidak pada tempatnya. Sehingga selama berkali-kali ya berpaling dan berpaling dan berpaling, dan terus masih ditetar dengan pertanyaan tersebut, sehingga beliau mengucapkan kalimat tersebut. Bihas imri'in an yas'al amma dhahar. Ya, sepantasnya bagi seseorang untuk bertanya pada perkara-perkara yang tampak, yang zahir. Kalau hal tersebut diberitakan, alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Hanya saja di sini Syekh Al-Albani menyatakan fi isnadihi inqita kama huwa zahir. Pada sana terdapat inqita sebagaimana tadi telah sangat jelas ya. Hudithu dari kalimat ini. Wallahu ta'ala alam biswab. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nafkahi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.